وعلى من لا نبي بعده منهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے اندر کمال وہ دعوت اور عبادت دونوں کو ایک ساتھ جمع رکھنے پر کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے شدید ہو بھی کر سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم عبادت میں لگ کر دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دعوت میں لگ کر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعوت عبادت دونوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. کتاب الایمان کہو اللہ سبحانہ و تعالی menjadikan kesempurnaan amalan itu dengan dakwah. Apabila kita menjadikan dakwah dan amal itu bersama-sama, maka kita akan mendapat kesempurnaan amalan. Tapi malangnya kita hari ini kita hanya menyibukkan diri kita beramal dan kita tinggalkan dakwah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang terbaik agamanya ialah orang yang buat usaha dakwah dan bersama-sama buat dakwah, memelihara dan menjaga amalan-amalannya. Aisa na ho ki kaam ke bade bade taqaze aur mungo ke taqaze wo hame apne ghar se, apni taaleem se, apne mashware se اور اپنی مسجد میں کے اعمال سے اور اپنی مسجد کے اطراف میں ایک ایک ایمان والے پر محنت کرنے سے مستغنی کرتے کہ یہ کام اب نئے لوگوں کرنے کا ہے، ہم پرانے ہو گئے ہیں، ہم اس طرح سے آگے بڑھ گئے ہیں. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. Dan oleh kerana itu, jangan ada apa-apa takaza, jangan ada apa-apa amalan yang ianya menjadi penyekat atau penghalang untuk amalan kita bersama-sama dengan masjid kita, untuk sama-sama buat zak, sama-sama buat ta'lim. Kerana amalan dakwah ini adalah amalan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Dan semua amalan-amalan ini adalah untuk menyempurnakan keimanan kita. Jangan sampai ada apa-apa perkara dan amalan yang lain yang menyekat daripada perkara ini. دعوت دینے کا جب تک ہمیں مقصد نہیں معلوم ہوگا، ہمیں اعمال پر استقامت نہیں ہوگی. دعوت دینے کا بنیادی مقصد اپنے ایمان اور اعمال کے اندر کمال پیدا کرنا ہے. انہیں بھی اثر ہونے کے مقصد میں ہے کہ دعوت اور تبلیغ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. میں یہ دعوت فہم بہو dengan amalan-amalan dakwah ini ianya akan menguatkan iman dan amal kita. Hazrat Maulana Ilham rahmatullahi alaih, dia dan di dalam Al-Quran-nya menyatakan bahawa amalan dakwah ini ialah untuk menyempurnakan iman dan amalan seseorang. Sama ada saya di sini itu apa yang berbeda kerana jangan saya hoga itu bahasa sifat ke uski da'wat dusra ko do hum da'wat ke jariye sabse pehle apne yaqeen ko badalna chahte hain isliye ke sare amal ka mazar iman par hai. Dan kata Hazrat berkata Rahmatullahi alaih kata apa-apa perkara yang kita ingin wujudkan dalam diri kita, kita kena dakwahkan perkara tersebut. Di dalam dakwah ini kita nak usaha untuk menyeru manusia kepada amalan-amalan iman. Iman kisne ke liye hame sahabat ikram ke tariqah amal ko zinda karna hoga. Isliye ke us tariqah se hatka insan ko sikha jayega wo tariqah ta'lim sahaba ke tariqah se hatne ki wajah se حقیقت پیدا نہیں کرے گا. وہ ظاہری طور پر ہمیں ایمان کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے، لیکن ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال اسی طریقے سے پیدا ہوگا جس طریقے سے صحابہ کرام ایمان سیکھا کرتے تھے. Dan untuk menentangkan keimanan, cara yang perlu kita pilih, yang perlu kita usahakan ialah cara yang telah dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. sekiranya kita menyimpang daripada cara tersebut, kita akan dapat maklumat-maklumat iman, tapi hakikat iman tidak akan datang. Cara untuk mendatangkan iman dalam kehidupan dengan dalam diri kita adalah cara yang telah diusahakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena hayat sahabat ini, kisah juz ke shuru mein iman ki majalis ek unwan qayam kiya hai ke sahaba ikram masjidon mein iman ki majlis qayam karte aur mulaqat karke logon ko yahan iman ke hukm mein lakar jodte aur ye farmate sahaba sahaba se ke hum tumhe yahan isliye jama karte hain taaki hamare iman mein tarakki ho iman mein ziyadati ho imam bukhari rahimahullah ne bukhari sharif mein baab qayam kiya hai ke majalis se iman ki tarakki hoti hai اور بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں کو ترغیب دے کر مسجد میں جمع کرتے اور یہ کہتے آؤ بیٹھو اپنے پر ایمان لائیں گے dan di dalam hayat sahabah jilid yang ketiga di bahagian awalnya ada satu tajuk yang Maulana Yusuf letakkan majlis-majlis iman dan di sana ada kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengadakan majlis-majlis iman dan mereka keluar memanggil orang-orang datang untuk di majlis tersebut dan mereka lakukan demikian mereka berkata supaya menambahkan keimanan kami dan Imam Bukhari rahmatullahi alaih di dalam kitab sahihnya telah letakkan satu bab bahawa majlis-majlis iman ini menambahkan kekuatan iman dan sebagai dalil bila telah datangkan perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dia di antara orang yang keluar memanggil orang datang ke masjid untuk duduk di dalam majlis-majlis iman dengan berkata datang kita duduk seketika di dalam majlis iman kita bertambah iman kita masjidوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا اور باہر کی ملاقاتوں سے لوگوں کو ان حلقوں میں لا کر جوڑنا یہ صحابہ کرام کا معمول تھا dan kita wujudkan halaqah iman di dalam masjid dan sebahagian yang kedua memanggil orang ramai masuk ke dalam masjid ini adalah merupakan amalan para sahabat hamein bhi isi tarike par mehnat karne ka hamein bhi isi tarike par mehnat karni hai ke 2.5 ghante ki mehnat ka khulasa hai masjid ke andar amal daawat qaim karte hue bahar ki mulaqaton ke zariye logon ko masjid ke mahol mein lana اور یہاں لا کر ایمان کے حلقوں میں بٹھا کر اللہ سے تعلق پیدا کرنا اور ایمان کی حقیقت کو بیان کرنا اللہ کی عظمت اس کی قدرت کی بڑائی کو بیان کرنا اور آخر کا فکر دلانا اور مسجد کے ماحول میں لا کر اجتماع ماحول میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیلیں کرنا begitulah juga kita kena lakukan bahawa kita wujudkan halqah-halqah iman di dalam masjid dan kita panggil orang di luar datang masuk dalam masjid dan apabila mereka datang untuk berada di dalam majlis iman yang majlis untuk mewujudkan ta'alluq ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan cerita akhirat tentang keimanan, kebesaran, kudrat, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka ditashkilkan keluar di jalan Allah. Apne kaam ko sunnat ki taraf lao. سنت یہی ہے کہ صحابہ اکرام مسجدوں میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور گشتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر بات سمجھاتے ہماری ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں ایک مسجد جماعت کے ساتھ اگر مسجد نے گجا ملاقات کے لیے تو اس کا فکر اور اندر کا اس کا تقاضا یہ ہو کہ میں جس سے ملاقات کروں مجھے اسے مسجد کے ماحول میں لانا ہے اگر وہ آنے سے عذر کرے تو اسے وہاں بات کر کے مسجد کے لیے وقت فارغ کرنے کا مطالبہ کیا جائے dan inilah merupakan khulafah kepada 2.5 jam ialah untuk membawa orang datang ke masjid dan kerana itu apabila kita adakan halqah iman di masjid kita keluar jumpa orang dia akan mereka untuk bawa tunai datang ke masjid sekiranya mereka ada apa-apa keuzuran tidak mampu untuk datang pada waktu tersebut kita ambil masa daripada mereka bila masa dan waktu mereka boleh datang di masjid untuk kita adakan halqah iman untuk mereka masjid ke fadail ko bayan karo masjid ke fadail ko bayan karo hai samajh ke jitna masjid se bahar ka batil hai wo sirf isliye hai ke musalman da waqt masjid se bahar guzar raha hai dan kita cerita sebanyak-banyaknya kelebihan-kelebihan masjid dan mereka datang ke masjid apa yang berlaku di sekarang ini ialah oleh mahal batil yang ada di luar menyebabkan orang-orang telah lebih banyak berada di luar masjid daripada dalam masjid sendiri hadis mein aata hai ke jo azab Allah ki nishani se ho gaya hai wo masjid ke azab mein aur nikal diya jata dan datang di dalam riwayat hadis apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan azab di suatu tempat, oleh kerana adanya orang yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala akan mengalihkan azab tersebut di tempat lain. Masjid jamaah ini agar bahas karna ia sahabat ikram ki kya tariqah hai aur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sunnat hai. Dan untuk bawa orang dan bercakap di dalam masjid mengenai iman cara para sahabat radhiyallahu anhum dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere dost azizo, kyunki tarbiyat aur Allah ke taalluq ki jagah masjid hai, masjid jamaah mein aane se dil hidayat ke liye khulte hain. Hazrat Akram sallallahu alaihi wasallam ne wajh saqif ko masjid mein rakha. یہ اسلام ایسا لانا چاہتے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے, زکات نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, ہمارا خود ایک سال تک باقی رہے گا, ہم اس کے ایک سال تک نہیں توڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں جو مسجد اس لیے رکھا ہے تاکہ مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو پورے اسلام کے لیے نرم کر دے. جب ایک کافر کا دل مسجد کا ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل دین کے لیے اور دین میں سے تیار نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں, مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا اصل ہے. علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے رسول کو مسجد میں رکھتے تھے. ایک صحابی ہے سفیل بن عامر دوسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کی وجہ سے اپنے کانوں کو بند کر دیا تھا کہ میں آپ کی بات سنوں گا نہ آپ سے بات کروں گا. یہ کیفیت مسجد سے باہر تھی, لیکن مسجد کے ماحول میں آ کر ان کا دل چاہا کہ مجھے ان کی بات سننی چاہیے. تو پہلے میں احمد دوسرے رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جن کو قریش نے ڈرایا تھا کہ محمد کی بات ہرگز نہ سننا, لیکن رسم داخل ہونے کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے بات سننی چاہیے. سنہ دل نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات کو سنا, اسلام قبول کیا, اور ایسا شخص 80 خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا. Dan akalnya ialah untuk menunjukkan ta'alluq ma'allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah di masjid. Oleh kerana itu kita kena usaha untuk bawa orang daripada luar datang ke masjid di dalam halqah-halqah iman. Inilah cara para sahabat radhiyallahu anhum. Dan di dalam mahal masjid, suasana masjidlah hati seseorang dapat dibentuk serta tarbiyah yang benar. Abdul Qais apabila mereka datang berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah letakkan mereka di dalam masjid. Mereka ialah orang-orang yang mereka telah syaratkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka sedia untuk menerima agama, tetapi mereka tidak mahu menunaikan solat, mereka tidak mahu membayar zakat, dan mereka untuk masa satu tahun mereka tidak akan memecahkan berhala-berhala mereka. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat radhiyallahu anhum, sebab itu baginda meletakkan mereka di dalam masjid supaya mereka berada di dalam suasana masjid, dan dengan di dalam suasana masjid inilah akan membentuk hati-hati mereka sedia untuk menerima Islam seluruhnya. Begitu juga Syekh Tufail Dawsi rahmatullahi radhiyallahu an, dia telah datang ke Mekah zaman jahiliyah untuk menunaikan haji. Orang-orang kafir Quraisy telah menakut-nakutkannya mengenai keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga dia telah menutup telinga dengan kapas takut kalau terdengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berazam dia tidak akan dengar perkataan Nabi dan tidak mahu mendengar perkataan Nabi. Tetapi apabila dia masuk dalam mahal masjid, masuk suasana masjid, hatinya telah terdetik terbuka mengapa saya harus mendengar perkataannya, dan dia telah menanggalkan kapas yang menutup telinganya dan dia telah mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia telah memeluk Islam, dan dia seorang sahabi, dan dia telah menjadi sebab untuk 80 keluarga daripada Bani Daud memeluk Islam. Kalau orang kafir pun boleh berubah, apatah lagi kalau orang Islam datang di dalam mahal masjid. Ini yang berlaku dalam dosa. Apa yang kawan kau sunnat ke taraf lau? Sunnat ini ya, ke am masjid se jurein, dan melakad kerke imam wala ke masjid me jurein. اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا. ہاں مسجد میں آنے والوں کو ایمان کا مقام دکھا کر ایسے ساتھی سے بات کراؤ, اور آپ حضرات بھی جتنے پرانے ہیں بیان کرنے والے ہیں, آپ حضرات بھی ایمانیات کو اپنے بیان میں غالب رکھیں. پھر میں یہ کر لوں, اللہ کو بولا جانا ختم ہو گیا ہے. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ صبح شام تسبیح پوری کر لی جائے, اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں ایمان جہاں سے قائم کر کے یہاں اللہ کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو, اور اللہ تعالیٰ کے فعال المالين ہونے کو بیان کیا جائے جس سے اللہ کی ذات کا تعصب دلوں میں پیدا ہو اور اللہ کے غیر کے تعصب دلوں سے نکلے. انہوں نے اللہ سے سمجھتے ہیں میں اس کام کا اگر کوئی نام رکھتا تو اس کا نام دہلی کے امام رکھتا. مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیان پاس کریں تو ایمانیات غالب نہیں چاہیے. Dan kita kena bawa usaha dan cara usaha kita menepati sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mengusahakan iman. Kena bawa orang-orang di luar masjid masuk ke dalam masjid, duduk di dalam majlis-majlis iman. Begitu juga orang-orang lama diingatkan bahawa mereka dalam bayanan mereka, bayan-bayan mereka galibkan akan cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang menerangkan yani fa'al lidan yurid bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi dengan ini tuan-tuan yang mulia, suasana mahal apabila kita cerita kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ianya akan membentuk membina keimanan kita dan untuk kesediaan kita untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu tuan-tuan yang mulia bukan hanya tanya kita menghabiskan tasbih kita pagi dan petang, tapi masuk juga dalam zikir, iaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid-masjid, menceritakan kebesaran Allah di dalam masjid, itu juga termasuk dalam mengingati dan berzikir kepada Allah. Baik, majalis zikir, hadis ini majalis zikir ka tazkira hai, usse murad hai masjid mein iman ke halqa qaim karke usme Allah ki qudrat ke uski azmat ke uske ahkam ke aur aakhirat ke اور حلال اور حرام کے تذکرے, یہ ہیں وہ ذکر کے حلقے جن کو فرشتوں نے فروشہ آسمان سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق کے درمیان ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحمت نازل فرماتے ہیں, ان پر تقیہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اپنے فروشہ آسمان سے ان کو گھیر لیتے ہیں. اس سے مسجد کے اندر حلقے قائم کرنا اور یہاں ایمان یہاں مسجد میں حلقے قائم کر کے یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قدرت کی تذکرہ کرنا یہ مراد ہے. Dan di dalam hadis-hadis Nabi apabila disebut mengenai halqa-halqa zikir, halqa-halqa zikir yang dimaksudkan dengan halqa-halqa zikir itu ialah halqa iman yang diceritakan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa dalam majlis-majlis tersebut mereka menceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala mengenai akhirat, maut, kehidupan selepas mati, mengenai halal dan haram. Inilah yang dimaksudkan dengan halqa-halqa zikir yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang apabila dia ada satu golongan di dalam satu rumah, yang apabila mereka rumah berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, malaikat malaikat akan turun, rahmat akan turun, kemudian sakinah akan diturunkan kepada mereka dan malaikat akan bertipa-tipa bersun mengelilingi mereka. Ye sifat ke nombor apni hai uske saath hamare dilon mein utre iske saath ek mehnat hai, sirf bayan nahi hai, iske saath ek mehnat hai sahabe ikram ne ایمان کے حقیقت کو دل میں اتارنے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے ہیں. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان ترقی کرتا ہے. صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا اور صحابہ اکرام کے یہی اقوال ملتے ہیں کہ آؤ بیٹا ہمارے ساتھ مسجد میں اثر پر ایمان لے آنے. معاذ بن جبل, عبداللہ بن رواحہ اور عمر بن خطاب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین, ان صحابہ کے بارے میں تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. Dan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala, enam perkara ini ialah kita harus usaha ianya masuk secara hakikatnya dalam diri kita. Dan untuk memasukkan enam perkara secara hakikatnya dalam diri kita, satu usaha perlu dibuat. Jadi usahanya ialah dengan kita juga halqa-halqa iman di masjid-masjid, diceritakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabit daripada riwayat, perkara ini dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu dan yang sabit dengan nama mereka, di antara mereka ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka buat halqa iman di masjid dan telah memanggil orang ramai daripada luar masjid datang untuk bersama-sama dengan mereka, dan mereka berkata, kami lakukan demikian, buat muzakarah demikian ialah untuk meningkatkan iman kami. Dusra kaam hai ke ibadat mein kamal paida kiya jaye. Mere muhtaram dosto azizo, hamara tamam mizaj bana hua hai कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, फिर दर्श करना है, जल्दी नमाज पढ़ो, फिर मुसरा करना है। हालांकि आमाल दावत आमाल इबादत में कमाल पैदा करने के लिए है, इसलिए सबसे पहला काम यह है कि हम दावत के जरिए अपनी इबादत के अंदर कमाल पैदा करें, नमाज के अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा करें। हदीस में आता है कि जो शख्स नमाज के अंदर इत्मीनान नहीं पैदा करता और इसके अरकान को इतना से अदा नहीं करता, नमाज उसके ऊपर देकर मारी जाती है। इसके मेरे दोस्तों, एक मस्त नमाज से यह करनी है कि नमाज के जाहिर को दुरुस्त किया जाए। नमाज के जाहिर का दुरुस्त होना ये दिलों के अंदर खुशू होने की आलामत है, इसलिए अपनी नमाज के अंदर कमाल पैदा करें कि नमाज के जाहिर को सबसे पहले दुरुस्त करें। हदीस में आता है कि जो शख्स रुकू से उठने के बाद अपनी कमर को सीधा नहीं रखता, अल्लाह उसकी नमाज की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। एक मकसद हमें नमाज से यह करनी है कि नमाज के जाहिर दुरुस्त हो, एक मकसद नमाज से यह करनी है कि नमाज में अल्लाह का ध्यान दिल इरादा पैदा करो, दिल इरादा अल्लाह का ध्यान लाओ नमाज में, सिवत एहसान। ये असल में हर अमल की रूह है कि इस यकीन से अमल करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर मुमकिन नहीं है तो इसके बाद यकीन है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह का ध्यान अमल करने दिल इरादा लाओ, और तीसरी मकसद ये करो अपने अमल पर कि नमाज से ही मसाइल को हल करवाओ। देखो, अपने मजमे को बुनियाद पर उठाओ कि हमें अल्लाह रब इज्जत से बड़ा हैराज पैदा उठाने के लिए अमाल दिए गए हैं। असबाब और कायनात ये अल्लाह की ज़ात से फायदा उठाने के जरिया नहीं है, अल्लाह की ज़ात आलमी से फायदा उठाने का रास्ता वो अहकाम है जिस पर अल्लाह ने हमसे वादा किया है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मैं तिजारत के लिए बहरीन जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया पहले दो रकात नमाज पढ़ लो, यानी आप अपने सहाबा को दुनिया के किसी भी काम के लिए पहले आपने अपने सहाबा को आमाल पर उठाया, और ये और इसका आदी बनाया कि अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है और वादे हुक्मों के साथ हैं, असबाब के साथ कुदरत भी नहीं है, वादे भी नहीं। Dan perkara yang kedua ialah kita kena menyempurnakan ibadat kita supaya ibadat kita datang ke tahap kamal, iaitu sempurna. Dan tetapi kadang-kadang menjadi malangnya kita selalu cepat-cepatkan dalam ibadat. Kita semayang cepat-cepat, nanti kita dapat gas. Kita semayang cepat-cepat, nanti kita nak mesyuarat. Bahkan asal daripada natijah daripada usaha dakwah ini, dia akan menzahirkan kamal dalam ibadat, kesempurnaan dalam ibadat. Oleh kerana itu kita kena usaha ibadat kita sempurna. Kalau kita menunaikan solat, solat dengan tenang dan baik, datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka yang tidak tenang, contohnya seseorang yang dia tidak menyempurnakan rukuknya, apabila dia bangun daripada rukuk dia tidak benar-benar berdiri betul, tidak meluruskan tulang belakangnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pun ke arah solatnya tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain, solat yang tidak disempurnakan dengan khusyuk, bahawa solat tersebut akan dilipat seperti kain buruk dan akan dilemparkan ke muka orang yang menunaikan solat. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang muda, dalam solat ini kita kena usaha. Pertama, kita kena usahakan dalam solat supaya zahir solat kita sempurna. Zahir solat kita sempurna. Dan apabila solat kita sempurna dengan tenang dan baik, dengan menepati sunnah, ini merupakan dalil ataupun tanda khusyuk yang ada di dalam hati. Kemudian yang kedua, kita kena usahakan bahawa solat ini dengan dalaman, dalam tumpuan kita bil iradah. Yang kedua ialah kita wujudkan usaha khusyuk dalam hati kita, katakanlah bil iradah, makna dengan kita kehendak kita, bukan secara tiba-tiba dia datang ataupun kebetulan dia datang, tidak. Kita dengan iradah kita, dengan niat kita, kita usahakan beri tumpuan atau martabat ihsan, iaitu bahawa kita sembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita nampak Allah, dan kalau tidak, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita. Yang ini dengan ikhtiar kita, dengan iradah kita, kita wujudkan suasana tersebut. Kita cuba fokuskan fikiran kita ke arah perkara tersebut. Itu maksud beriradah. Kemudian yang ketiga, boleh kita kena usahakan bahawa menyelesaikan masalah kita dengan sembahyang. Berlatih menyelesaikan masalah dengan solat kita. Dan kata beliau, asbab dan kainat, universe ini bukan asbab untuk, bukan perkara untuk menyelesaikan, asbab untuk menyelesaikan masalah. Asal untuk menyelesaikan masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beri amalan-amalan kepada kita. Dan karena itu dalam solat kita, tiga perkara ini perlu kita usahakan. Betulkan zahir solat kita, betulkan batin solat kita, sehingga solat kita mendapat martabat ihsan. Yang ketiga, bahawa kita usahakan dengan untuk menyelesaikan masalah dengan solat dan amalan. اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے اخلاص ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے, ایسے ہی نماز کا اخلاص ہے کہ نماز نمازی کو مبتلا سے روک دے. ہمیں اپنی نماز کے اندر یہ اخلاص پیدا کرنا ہے, کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے, اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے. اپنی عبادات کے اندر وہ کمال پیدا کریں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو, کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. اس سے زیادہ اللہ کے قرب کا کوئی اور موقع نہیں. دل صلاح نہیں سمجھا میں مجھے صلاح داتان لپدا ابن عباس رضی اللہ عنہ dia tentang ini, dia kalimah ikhlas yang menyekat seseorang daripada perkara-perkara yang haram. Datang dalam hadis, kalimah la ilaha illallah keikhlasannya ialah menyekat seseorang di perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk solat, ada keikhlasan dia. Keikhlasan dalam solat ianya dapat menyekat seseorang daripada perkara yang mungkar. Datang dalam riwayat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesiapa yang solatnya tidak menyekatnya daripada perkara yang mungkar, tidak bertambah salahnya, melainkan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang mulia, sedangkan salah ini ya perkara untuk mendapat kehampiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sebenarnya mendekatkan kepada Allah, kerana salah itu mi'raj orang-orang mukmin. Tidak ada mana-mana amalan yang dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menandingi amalan salah ini, dapat menghampirkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. یہ فرمائے ابن عباس اور دونوں فرماتے ہیں کہ جس کی نماز کو برائی سے نہیں روکتی, اس کی نماز کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے. Dan oleh kerana itu Ibn Abbas kata, apabila sembahyang seseorang tidak menyekat seseorang daripada perkara yang mungkar, sembahyangnya akan menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. جس طرح ہمیں نماز کا اخلاص چاہیے تاکہ ہم منکر سے روک دے, اسی طرح ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. یہ علم کا اخلاص اس طرح چاہیے کہ فضائل کا علم ہمارے دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو پختہ کر دے, اور مسائل کا علم ہمارے اعمال کو اللہ کے ہاں قابل و قبول کر دے. کیونکہ اپنے عمل کو علم پر لانا یہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط ہے. جس طرح اعمال میں اخلاص شرط ہے, اس طرح اعمال کا علم کے مطابق ہونا بھی شرط ہے. اسی میں دوستوں بزرگوں, ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. دیکھو علم دو قسم کا ہے. ایک علم حدیث میں آتا ہے کہ علم زبان کا ہے اور دل کا ہے. علم زبان کا ہے اور دل کا ہے, صحیح روایت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, العلم علمان, علم فی القلب فذاك علم نافع, وعلم علی اللسان فذاك حجۃ اللہ علی ابن آدم. کہ علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو انسان کے خلاف مصیبت بنے گا قیامت میں, کیونکہ زبان کا علم عمل سے خالی ہوتا ہے, اور دل کا علم یہ انسان کو نفع دے گا, اس لیے کہ دل کا علم وہ عمل کا تقاضا کرے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی کا خوف اور اس کی عظمت پیدا ہو. کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اس لیے میرے دوستوں لوگوں, ایک ہے علم فضائل کا, ایک ہے علم مسائل کا. فضائل کے علم کی کا کیا مقصد ہے اور تعلیم کے حلقوں کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی بات یہ ہے, اصل میں اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی فضائل کی تعریف جیسے شوق پیدا کرنے کے لیے ہے تو بھئی قرآن میں تو عمل کا شوق پیدا ہو گیا ہے, صحیح نے تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ نئے لوگ کامل کا شوق نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتے, ذکر نہیں کرتے, تلاوت نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے, بھائی عوام الناس کے لیے تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے تاکہ میں شوق پیدا ہو جائے, اور ہم تو پرانے ہیں, ہمیں تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمارے عمل کا شوق ہمارے اندر موجود ہے نہیں میرے دوستوں ابھی لوگ, اصل میں تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا, تعلیم فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں, صحابہ کرام تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اللہ کے وعدے کرتے تھے, صحابہ ان وعدوں کو یقین سے سنتے تھے اور کہتے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے, منافقین وعدوں کو سنتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے ہوگا ہیں کچھ نہیں ہوگا, پھر منافقین وعدے سن کر حالات کو دیکھتے تھے اور صحابہ کرام وعدوں کو سن کر حکم کو دیکھتے تھے, صحابہ فرماتے تھے کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے آزاد ما وعد اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, کہ اللہ کے وعدوں کے کی تعلیم کے حلقوں سے صحابہ کے وعدوں کے یقین اضافہ ہوتا تھا, اور منافقین کہتے تھے کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں, ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, ٹھیک ہے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھو کہ تعلیم کے حلقوں کا اصل مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا, اسباب کی دنیا میں جانے سے جس دلوں کے اندر شکلوں کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہم حکومتوں سے پلتے ہیں اسباب سے پلتے ہیں, اس فاسد یقین کو دلوں سے نکالنے کے لیے دو مرتبہ تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں گے, ایک تعلیم مردوں کی مسجد کی یا مسجد کی جماعت کے ساتھ ہے, ایک تعلیم ہر مرد کے ذمہ گھر کی ہے, گھر کی تعلیم ہر وقت کے ذمہ ہے, اس طرح اللہ کے حق میں ذکر دو تعلیمیں ہیں, اس طرح مقام پر رکھ کر بھی دو تعلیمیں ہیں, ایک تعلیم اپنی مسلم کی جماعت کے ساتھ, ایک تعلیم اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ, یہ تعلیم کا حلقہ اس لیے دو مرتبہ لگانا ضروری ہے تاکہ اسباب کی دنیا میں جانے سے جو شکلوں سے پڑھنے کا یقین دلوں میں اترا ہے اس غلط یقین کو دلوں سے نکالیں اور اس پر یقین لانے کے لیے اللہ پالتے ہیں اپنے وعدوں پر پالتے ہیں, اس لیے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھو نوٹ کر لو کہ تعلیم حلقوں کا مقصد ہے دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا, تعلیم کے حلقے یہ بھی ایمان کے ہی حلقے ہیں کہ اس میں اللہ کے وعدوں کے یقین کی تصدیق ہوتی ہے, صحابہ کرام تعلیم کے حلقوں اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو جائے, تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ فضائل اعمال ناخذ صدقات اور منتخب احادیث, یہ تین کتابیں ہماری اجتماعی تعلیم کی بنیادی کتابیں ہیں, منتخب احادیث تعلیم کا اہتمام خوب کرو تاکہ ہر ایمان والے کو اس سے صفات حدیث کی روشنی میں یاد ہو جائیں, اور فضائل اعمال ناخذ صدقات یہ بھی تعلیم کی کتابیں ہیں, اہتمام سے تینوں کتابوں تعلیم کا اہتمام کیا جائے, فضائل اعمال ناخذ صدقات اور منتخب احادیث, حیات الصحابہ شب گزاریوں میں سال لگائے ہوئے علماء حیات قابل اجتماعی تعلیم کرائیں, اور اب آپ حضرات کو ملیشین زبان میں حیات الصحابہ کے ترجمے کی بھی اجازت دی گئی ہے, مجھے عالمی سے ہم نے کہا ہے کہ یہ اپنے ساتھی کو لے کے حیات صحابہ کا ملائشہ میں ترجمہ کریں تاکہ عام سے عام آدمی حیات صحابہ کو پڑھے, اس کے انفرادی مطالعے کی طرف سب کو متوجہ کیا کرو, ہر اجتماع میں, ہر موقع پر, ہر مجلس میں, ہر مذاکرے میں, ہر جوڑ میں اپنے مجمعے کو حیات الصحابہ پڑھنے کی طرف خاص طور سے متوجہ کرو تاکہ حیات الصحابہ سے ہمارے عمومی مجمعے کا مزاج اور ان کا جذبہ صحابہ کی طرح داعیانہ دین کو پھیلانے کا محنت کا بنے, اس کے لیے حیات الصحابہ کا انفرادی مطالعہ ہر ایمان والا کرے, خصوصاً کام کرنے والے زیادہ مطالعہ کریں, اور اجتماعی تعلیم فضائل اعمال ناخذ صدقات اور منتخب احادیث سے ہو, یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے, اور تعلیم کے درمیان تعلیمی رشت ہوتا رہے یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے, مقام پر رہتے ہوئے بھی تعلیمی رشت صحابہ کرام کیا کرتے تھے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھائی گھنٹے کی محنت کی ملاقاتوں کے درمیان میں تعلیم مسیح تعلیم کا عمل ہو, باہر کی ملاقات دے لوگوں کو تعلیم حلقوں میں لا کر جوڑو, مسیح تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے, یا تعلیم کا جو حلقہ مسجد میں ہوتا ہے جو لوگ تعلیم حلقے میں بیٹھ گئے ڈھائی گھنٹے کی محنت کے علاوہ, جو مسجد کی تعلیم ہے جو لوگ تعلیم بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے, جو تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں مسجد سے اٹھ کر, ان سے کہو کہ باہر کے لوگوں کو تعلیم حلقے میں بھیج دیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے محدثین کے امام ہیں لیکن وہ مدینہ کے بازار میں تعلیمی گشت کر رہے تھے, मस्जिद लोगों को नकद उठाकर बाजार से शहरी घरों में भेज रहे थे अपने मकान में रहते हुए भी तारी निगज साहब इकराम की सुनने से। Itu kan yang mulia, sebagaimana untuk salat dia ada keikhlasannya, itu menyekat daripada kemungkaran. Begitu juga untuk ilmu ada keikhlasan dia. Keikhlasan dalam ilmu ini ialah bagaimana seseorang membaca dan mendengar hadis-hadis fadhail, hadis-hadis fadhail dan meyakini tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang dijanjikan olehnya. Ini perkara ini tentang yang mulia hal-hal ta'lim. Ini kita kena buat maksud dia bukan untuk menaikkan semangat orang beramal. Sekiranya kita buat ta'lim dengan beranggapan untuk menaikkan semangat orang untuk beramal, sudah tentu orang-orang lama. Mereka dah selalu dah dengar kelebihan. Sudah selalu dah dengar fadhail. Mereka dah tak perlu dengar lagi. Dan orang-orang baru yang mereka tak solat tahajud, mereka tak jaga sembahyang, mereka tak jaga amal. Hanya untuk mereka sahaja. Ta'lim perlu dibuat untuk menaikkan semangat mereka ataupun raghbah dan ghairah mereka untuk beramal. Tapi kata beliau, bukan. Maksud daripada ta'lim itu ialah untuk, kata guna istilah taza, untuk menyegarkan keyakinan janji Allah SWT yang ada di dalam hati. Dan dia kata tu not pegangnya. Maksud daripada ilmu itu ialah untuk kita menyegarkan keyakinan. Menyegarkan keyakinan janji-janji Allah SWT pada kita. Jadi kita baca berulang-ulang kali hadis tersebut supaya keyakinan kepada janji-janji Allah datang dalam hati kita. Dan juga ta'lim ilmu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana melakukan ilmu ini dalam datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ilmu yang al-'ilmu al-'ilman. Ilmu ini ada dua jenis ilmu. Satu ilmu fil qalb, ilmu dalam hati. Inilah ilmu nafi', ilmu yang akan memberi manfaat kepada pemiliknya. Satu lagi ilmu al-lisan, dia hanya di lidah saja. Dia merupakan hujah Allah Subhanahu wa taala ala bani Adam atas bani Adam. Dengan itu tentunya jadi kita kena usahakan ilmu ialah dia bersama dengan amal. Kerana apabila seseorang dia usah atas ilmu dia, bahawa ilmu keikhlasan dan ilmu, bahawa ilmu tersebut mendorongnya kepada amal. Bukan hanya ilmu di lidah, tetapi ilmu yang mendorong kepada amal. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min 'ibadil ulama, hanya sanya orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala ialah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan ilmu ini kita dengar kelebihan-kelebihan amal, dengar perkara-perkara di dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fadhail ini akan mendorong kita datang khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Datangnya takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Oleh kerana itu kita usahakan untuk wujudkan halqa-halqa ta'lim. Halqa-halqa ta'lim dan halqa ta'lim kita tuan-tuan yang mulia. Inilah di cara para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka juga mereka buat halqa-halqa ta'lim dan mereka keluar panggil orang untuk datang dalam halqa-halqa ta'lim. Bagaimana mendekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, imam kepada para muhaddis, dia apabila dia buat halqa ta'lim, dia panggil orang lain datang untuk dalam duduk di dalam majlis ta'lim. Begitu juga ta'lim ni juga ta'lim fadhail dan ta'lim masail, dua-dua ada. Dan ta'lim fadhail yang kita buat itu ialah kita baca daripada kitab Muntakhab Ahadi dan daripada fadhail amal berserta dengan fadilat sedekah. Ini tiga amalan ta'lim ni kita buat ijtima'i. Dan hayatul sahabah pada malam markaz dibaca oleh ulama yang telah keluar satu tahun. Dan kita sentiasa tarjih bagi semua rakan-rakan tuwizah untuk mereka baca hayatul sahabah. Baca hayatul sahabah lebih daripada lagi orang yang telah buat usaha agama. Supaya datang mereka baca hayatul sahabah. Banyak mutalaah hayatul sahabah secara intiradi. Secara intiradi. Yang istimainya tiga kitab. Muntakhab Ahadi. Supaya setiap rakan-rakan tuwizah mereka dalam menceritakan enam perkara di bawah atas bawah pedoman daripada hadis-hadis yang ada di dalam muntakhab hadis dan juga fadhail amal serta dengan fadilat sedekah. Dan hayatul sahabah pun alhamdulillah telah diberi izin kepada Maulana Razif untuk diterjemahkan ke bahasa Melayu secara resminya. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita jadikan hayatul sahabah bagi tarikh di jor-jor kita bagi tarikh, malam markas kita bagi tarikh supaya banyak persahabannya dapat dibacakan oleh semua orang supaya kita dapat melihat dalam usaha kita ini dapat dilaksanakan ikut sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'lim ni kita dua. Satu kita dapat ta'lim di masjid, ta'lim di masjid. Dan apabila ada sebahagian daripada orang yang dia tak duduk dalam majlis, dia keluar. Kita dapat pesan kepada mereka, tuan keluar, tuan telah hantar siapa-siapa di luar sana, tuan jumpa, dakwahkan dia untuk datang duduk di dalam ta'lim. Dan inilah satu sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Satu sunnah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga satu ta'lim di rumah bersama dengan ahli keluarga kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, halpah ta'lim kita wujudkan keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqallahu wa rasulah. Jadi mereka telah membenarkan apa yang Allah kata. Janji Allah beri kemenangan kepada mereka. Janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemenangan kepada mereka, mereka yakin. Tetapi orang-orang munafik, mereka kata ma'adallahu wa rasuluhu ila hurura. Tidak ada apa-apa, tidaklah menjanjikan kepada kami oleh Allah dan Rasulnya, melainkan perkara yang memperdayakan. Satu penipuan. Orang munafik, mereka tidak yakin dengan janji Allah dan Rasul. Berbeza dengan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka begitu yakin dengan janji Allah. Daripada mana datang keyakinan kepada janji Allah ini, tuan-tuan yang mulia, kepada halqa-halqa ta'lim, halqa-halqa iman yang mereka buat. Dan mereka juga panggil orang lain datang duduk di halqa-halqa ta'lim. Dan juga ta'lim mikas pun habis juga, ya, bahawa mereka ada dan panggil orang di luar datang untuk dalam ta'lim. Ekain hai masail ka. Maine khudai ka imar kiya hai. Ekain hai masail ka. Koi amal Allah ke yahan maqbool nahi hai masail ke bagair. Masail ka ilm farz hai. Is tarah ikhlas farz hai. Is tarah shirk amal ke saath nahi hai. اس طرح جہالت بھی عمل کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ. میں سناتے تھے علم میں لگنا ہے اس بات کی یقین کرنا ہے کہ میرا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے میرے دوستوں انتہائی ضروری ہے کہ علماء کی صحبت اور علماء کی زیارت اس کو اپنے لیے عبادت سمجھو اور اس کو اپنی ضرورت سمجھو. علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو. سمجھتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علماء سے محبت رکھنا علم سے محبت رکھنا ہے اور علماء سے نفرت کرنا علم سے نفرت کرنا ہے اور علم سے نفرت کرنا ایک فریضے سے نفرت کرنا ہے اور فرائض سے نفرت کرنا تو فسق ہے. یہ تو فسق ہے. یہ فاسق ہے وہ آدمی جو علم سے نفرت کرے. اسی میرے دوستوں جی دو نماز اور علم یہ دونوں چیزیں ہر امام والے کے ذمے فرض عین ہیں کہ علماء کی صحبت سے علم حاصل کرے اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو تجارت کو زراعت کو ملازمت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کو علم پر لاوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے اور کیسے کرنے کا حکم دیا ہے. اس طرح ہمیں علماء کی زیارت اور ان کی مجلسوں میں جو ہے اتحادی کی نیت سے حاضر ہونا یہ ہماری اپنی ضرورت ہے. کیونکہ جو عمل ریا کے ساتھ ہوگا وہ مقبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں اور جو عمل جہالت کے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. کہ عمل میں دو چیزیں شرط ہیں علم اور اخلاص. اس طرح ہمیں مسائل کا علم علماء سے حاصل کرنا ہے. Dan bagaimana saya sebutkan tadi bahan ilmu ada dua, ilmu fadha'il dan ilmu masail. Ilmu masail ni kita kena hasilkan daripada alim ulama. Dan tidak ada apa-apa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu masail. Oleh kerana itu ilmu masail ini kena dihasilkan daripada alim ulama. Dan kita kena faham bahawa menyayangi alim ulama itu ialah ibadah. Menziarahi mereka juga ibadah. Kerana seseorang, mereka yang membenci alim ulama bermakna dia membenci ilmu. Dan orang yang benci ilmu ialah orang yang fasik. Membenci ilmu kerana membenci ilmu adalah membenci satu perkara yang fardu. Dan membenci benda yang fardu ini dia menjadi orang yang fasik. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita kena hasilkan ilmu daripada alim ulama. Kerana apabila kita beramal amalan tanpa riak pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga amalan tanpa ilmu juga tidak akan diterima dengan jahalat, dengan kejahilan. Tanpa ilmu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita kena jumpa ulama, ziarah ulama dengan niat untuk mengambil istifadah, mengambil faedah daripada mereka. Dan kita anggap kita ziarah mereka lah keperluan kita. Keperluan kita, kita perlu ziarah mereka, menyayangi mereka dan mempelajari hal-hal masail keperluan kita daripada mereka. Begitu juga setiap lain kita punya usaha, sama ada tijarah kita, perniagaan kita, kita punya pertanian kita, kedai kita, semuanya kita kena buat mendapati ilmu-ilmu yang ilmu masail yang telah berkaitan dengan amalan-amalan yang kita buat. Oleh kerana itu kita kena jumpa ulama dan mempelajari ilmu masail daripada mereka. بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہمارے درمیان کہ علماء اعتراض کرتے ہیں دوستے. اگر وہ نشے کام پر اعتراض کریں, اگر وہ اعتراض نشے کام پر ہے ہمارے دعوت پر, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, کیونکہ کام پر اعتراض کام کو نہ جاننے کی وجہ سے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اور اعتراض کرنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے کہ نہیں بات یوں ہے, بات یوں ہے, بات یوں ہے. یہ نہیں کہ اعتراض کرنے والے علماء سے نفرت کی جائے, کہ جو علماء کام کے معارض ہیں ان علماء سے محبت, ان علماء سے زیادہ کیا کرو جو کام کے موافق ہیں. جو علماء کام کے موافق ہیں ان سے زیادہ محبت ان علماء سے کیا کرو جو کام کے ماہر ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ نہیں کہ علماء کو چھوڑو یا کام پر اعتراض کر رہے ہیں, علماء کو کچھ نہیں کرنا ہے, اپنی کارگرانی سنا کر کہ یہ کام ہو رہا ہے, یہ محنت ہو رہی ہے, یہ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں, یہ نہیں کر رہا. یہ نہیں میں چھوڑ دوں کہ جو ماہر علماء ہیں ان سے محبت کرو. یہ ہماری بے اصولی ہے کہ محبت کرنے والے علماء سے محبت کریں اور نفرت کرنے والے علماء سے نفرت کریں. بالکل علماء سے محبت کرو اور جو علماء اعتراض کریں کام پر یہ صبر کرو, اور اگر وہ اعتراض کریں ہماری کسی بات پر تو ہم اپنی اصلاح کریں اور ان کو اپنا مقصد سمجھیں. کیونکہ ایک آدمی کے مخلص ہونے کی علامت ہے کہ جب اس کو ٹوکا جائے کسی بات پر تو وہ ٹوکنے والوں کو اپنا مخصوص سمجھے کہ ان کا مجھ سے احسان ہے. یہ اخلاص کی بات ہے, یہ اخلاص کی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار جمعے اعلان کرتے رہے کہ مال ہمارا ہے, ہم اس کو چاہیں گے دیں گے. حالانکہ یہ بات غلط تھی, لیکن وہ غلط بات اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی ٹوکنے والا ہے یا نہیں, کہ کوئی کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ہوتے ہیں مخلصی کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو غلط باتیں ٹوکا جائے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس ذمہ دار میں کوئی خیر نہیں ہے جس کو ٹوکا نہ جا سکے. اس لیے میرے دوستوں میں نے بات کی ہے کہ علماء اگر اعتراض کریں کام پر تو صبر کرو, اعتراض کریں اپنی ہماری جات پر تو اپنی اصلاح کریں اور ان کا احسان کرنے, اور اگر ان کا ہماری جات پر اعتراض بھی غلط ہے اعتراض حسرت کے خلاف ہے تو صبر کرو. کوئی بات نہیں, کیونکہ صبر سے ہی تربیت ہوتی ہے, صبر سے بھی تربیت ہوتی ہے اور ٹوکنے سے بھی تربیت ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے علم کو لے کر پھرو. امت کی جہالت کا سبب یہ ہے کہ علماء میں جنون پیدا ہو گیا. اپنے علم کو لے کر پھرو, بلی ہو عنی ورو آیا, کہ آپ نے اپنے صحابہ کو پہنچانے والا بنایا ہے. یہ بلکہ یہاں سے کہ جو تم مجھ سے یہاں سن رہے ہو کمرے میں, جو لوگ باہر ہیں ان تک پہنچا دو. یعنی کہ میرے پاس جو لوگ آئیں گے ان کو پہنچا دینا. پھر آپ تو میرے صحابہ سے روزانہ فرماتے ہیں یہ بات, روزانہ یہ جو صحابہ میری بات سن رہے ہیں وہ ان کو پہنچا دیں جو لوگ باہر ہیں, جو نہیں آپ لوگ جو میرے پاس نہیں آتے. اس لیے ہمیں دین کو اور علم کو امت تک پہنچانا ہے, کیونکہ علماء کے پاس علم امت کی امانت ہے. علماء کی امانت کا سوال ہوگا کہ ہم نے تم امت کی امانت دی تھی, تم نے اس کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اس لیے ہم علم کو امت تک پہنچائیں. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan masyarakat kita ada juga ulama-ulama, ustaz-ustaz yang dia yang terap ataupun mengkritik usaha. Ini ada dua keadaan, tuan-tuan yang mulia. Sekiranya dia mengkritik atas usaha dakwah itu sendiri, atas usaha dakwah itu sendiri, maka ini kita sabar, dan kritikan ini hanya kerana dia tidak mendapat maklumat pengetahuan yang betul mengenai usaha. Kita sabar. Dan orang-orang ulama-ulama mengkritik usaha mengkritik usaha, kita kena sayang mereka lebih daripada ulama-ulama yang mereka menyokong kita. Ini satu perkara kata usul. Usul. Dan kita punya usul kita yang kita telah melanggar usul kita, ulama yang menentang usaha dakwah, kita biar dia. Kita biar dia. Kita tak suka dia. Dan ulama yang suka dengan dakwah, kita ikram dia. Bahkan kata bila kita kena lipat ganda lagi menyayangi ulama yang terak, yang dia mengkritik usaha daripada yang dia suka dengan usaha. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha. Ikram mereka, kita terang sebenarnya macam ni. Karena maklumat yang sampai kepada dia, maklumat tidak betul kerana sebenarnya macam ni. Sebenarnya macam ni. Dan kita ceritalah secara tujari kepada dia. Bahawa Alhamdulillah usaha macam ni, natijahnya macam ni, dan begini, supaya dengan dia mendengar karguzari daripada usaha-usaha, amalan-amalan kesan daripada usaha dakwah, maka dia dapat memahami hakikat sebenar daripada dakwah, apa maksud daripada usaha dakwah. Jadi oleh kerana itu kata Maulana, sekiranya ikhtiarat itu kepada usaha dakwah itu sendiri, kita sabar dan kita ikram cerita karguzari kepada dia. Dan sekiranya ikhtiarat itu, kritikan itu atas diri kita, atas sesuatu perkara diri kita, kalau memang benar perkara tersebut kekurangan kita, kita islahlah diri kita, kita betulkanlah apa yang ditegur, dan kita anggap dia adalah muhsin kepada kita. Muhsin ini orang yang berbudi kepada kita kerana tolong tegur kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Kita islah, baiki diri kita. Sekiranya yang dia tegur tu pun tak betul, yang dia kata pun tak betul, sabar. Sabar pun satu tarbiyah untuk kita. Kalau yang dia tegur tak betul, sabar, karena sabar juga ada satu tarbiyah untuk kita. Dan alamat ikhlas, tuan-tuan yang mulia. Alamat ikhlas, seseorang apabila dia ditegur atas sesuatu kesilapan, dia islahkan, dia perbaiki kekurangan dia, dan dianggap orang yang tegur dia itu orang yang muhsin terhadapnya, orang yang berbuat budi dan berbuat baik kepada dia. Jadi, dan juga hari ini dan ulama dia kena bawa ilmu dia separ kepada manusia, kepada orang ramai. Kerana ilmu adalah satu amanah di sisi ulama, dan dia kena sebarkan kepada awam nas. Masalah yang berlaku hari ini, kejahilan yang berleluasa hari ini kerana ulama dia telah jadi jumud. Dia telah jadi beku, duduk di satu tempat dan tidak bergerak jumpa orang awam, jumpa manusia. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam hari-hari ingatkan para sahabat, balighu anni wala ayah. Sampaikan kepada pihak walaupun satu ayat. Dan penjelasan itu berbekan kepada para sahabat. Mereka-mereka yang ada di dalam majlis ini, sampaikan kepada mereka yang tidak ada di dalam majlis. Bukan sahaja majlis Nabi, hanya orang yang duduk di dalam bilik itu saja. Dalam bilik Nabi, dalam hujrah Nabi, jumpa dengan Nabi. Bahkan Nabi akan tekan mereka bahawa apa yang kamu dengar ini, sampaikan kepada orang ramai. Oleh kerana itu, tuan-tuan, bila kita kena usahakan bahawa ulama-ulama mereka bergerak, jumpa manusia, sampaikan ilmu kepada mereka, kerana ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka adalah amanah daripada untuk disampaikan kepada umat, kepada manusia. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu, apabila dia setelah dia menjadi khalifah, 4 Jumaat berturut-turut dia iklan, ini kekhilafahan, kerajaan ini aku punya, aku akan buat macam bagi pada siapa yang aku hendak, apa kepada siapa yang aku suka. Baitul mal ni aku punya, aku akan bagi harta kepada siapa yang aku hendak. Kenapa dia buat macam ni, tuan-tuan yang mulia? Kerana dia nak nanti ada orang tegur. Sampai pada Jumaat keempat ada orang bangun tegur bahawa kalau kau buat macam tu, aku ajar kau dengan pedang. Jadi tuan-tuan yang mulia, maksud dia itu di sini bahawa tidak ada khair, tidak ada kebaikan bagi seorang pemimpin, seorang ketua, apabila dia buat salah, orang tak tegur dia. Jadi dia telah membenarkan daripada hadis Nabi SAW. tidak ada khair, tidak ada kebaikan bagi zimmedar ataupun tanggungjawab pemerintah yang tidak boleh ditegur, maka dia telah ditegur dan dia telah merasa senang hati dengan janji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah ke zikr ke bagair aur Allah ke taalluq ke bagair koi kisi deen ke kaam mein kamyab nahi ho sakta, ye pakki baat hai. Agar Allah ke zikr ke bagair mehnat hai to iska matlab ye hai ke Allah se taalluq ke bagair logo ko Allah se mutalliq karne mein lage hue hain. Nahi, Allah ke bandon ko Allah ke saath mutalliq karne walon ko to Allah ka taalluq zyada paida karna padega. Ke Allah ke bandon ko Allah se mutalliq karna hai تو تعلق پیدا کرنے والوں کا تعلق زیادہ ہو اللہ کے ساتھ. اسی لیے دوستو عزیزو ذکر کا بہت اہتمام کرو. ہر سمجھتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا غفلت پیدا کرتا ہے. ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو اور اہتمام سے باوجود صبح شام کی تسبیحات کا کام کرنے والے خاص طور پر اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں آیا ہے کہ آپ اپنے پورے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک حصہ آپ کے وقت کا وہ اللہ کے لیے. ایک صحابی نے اجازت سے آئی, آپ اسے حاضر ہونے کی آپ اجازت نہیں دی. کیوں؟ یہ آپ نے بتایا کہ میں آج کے قرآن کی تلاوت کا جو معمول ہے میرا باقی تھا, میں اس کو پورا کرنے میں مشغول تھا, اس کی اجازت نہیں. آپ وقت کی اس میں تقسیم کرتے, ایک حصہ آپ اللہ کے لیے حفاظت کرتے سب سے پہلے, دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, اور تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے یعنی آرام. اور اپنی ذات کے حصے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وقت دیں گے. اس سے میرے دوستو عزیزو ہمیں اللہ کا ذکر, اللہ کا دھیان جمع کر کرنا ہے. اور دنیاوی ذکر سب سے اہم وہ ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام. ہمارے کام کرنے والے خصوصاً کام کے تقاضوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے. والے کہتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ تو انفرادی عمل ہے, اس میں عمل بہت بڑا ہے, یہ تو انفرادی عمل ہے. شیطان نے دھوکہ دیا ہے, اتنا یہ اعمال میں کامیابی نہیں ہوگی جیسے انفرادی عمل کا اہتمام نہیں ہوگا. اس لیے تحجد کا اہتمام خوب کیا کرو, کیونکہ جس ہر دعوت کے کاموں میں اللہ کی اتنی ہی مدد ملے گی اور اتنی ہی کام میں سہولت ہوگی جتنا تحجد کے اہتمام زیادہ کرو گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو ہمیں تحجد کے اہتمام خوب کرنا ہے. Tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dan zikir. Zikirnya tidak ada mana-mana kerja yang akan sempurna tanpa zikir. Ini satu kata beliau ini pakibat, satu perkara yang pasti bahawa tidak ada apa-apa kerja yang akan sempurna tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita kena ikhtimam, ambil berat untuk menyempurnakan zikir kita. Zikir pagi, zikir petang dengan memberi berwudu, memberi tumpuan, menghadap kiblat dan menyempurnakan zikir kita. Dan ikhtimam ambil beratnya baginda sallallahu alaihi wasallam, dia bahawa kekasih Allah Subhanahu wa taala itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam membagikan masanya kepada tiga bahagian. Satu, yang pertama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk keluarga dia, yang ketiga untuk keperluan dirinya sendiri, rehat dan sebagainya. Dan daripada keperluan dirinya sendiri, masa untuk dirinya dibahagikan bersama dengan sahabat, sehingga ada sekali seketika bahawa seseorang telah minta izin untuk jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan baginda tidak memberi izin untuk datang berjumpa pada masa itu kerana Nabi beritahu dia belum lagi menghabiskan bacaan Al-Quran dia untuk hari itu. Jadi hari ini tentunya mudah kita kena ikhtimam untuk ambil berat untuk baca Al-Quran juga. Kadang-kadang rakan-rakan seusaha kita begitu sibuk dengan kerja-kerja kita sana sini sehingga kita tidak menyempurnakan amalan-amalan kita. Kita Quran pun kita tak dapat baca dan syaitan telah tipu kita. Katanya baca Quran ni amalan infiradi, kita dah buat amal ijtimai, amal ijtimai pahala lebih besar dan infiradi pahala lebih kecil je. Syaitan telah tipu kita tentang yang mulia. Sebenarnya kekuatan daripada amalan ijtimai datang daripada amalan ijtimai kita sempurnakan. Apabila kita sempurnakan amalan infiradi kita, kita akan dapat kekuatan daripada amalan ijtimai. Oleh Jadi kalau kita tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan amalan ibadah ini kita akan dapat wujudkan ta'alluq ma Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dia nak mewujudkan bahwa nak sediakan orang lain untuk wujud hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia perlu lebih lagi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita tidak sibukkan diri kita ta'alluq ma Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq kita akan dengan muta'alliqin, dengan benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan tertakluk dengan benda-benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, kita kena usahakan untuk wujudkan ta'alluq kita, dan ta'alluq hubungan kita dengan Allah ini akan datang daripada amalan-amalan zikir kita. Oleh kerana itu, kita kena beri tumpuan kepada zikir. Khususnya dan zikir yang paling besar ialah, tuan-tuan dan puan, ialah Al-Quran. Iktimam baca Al-Quran baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia meluangkan masa untuk membaca Al-Quran. Dia ada hari waktu yang dia sempurnakan sehingga dia tiap sedia untuk jumpa sahabat pada waktu tertentu kerana untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran dia. Dan ambil berat mengenai tahajud. Tahajud bahawa kita kena iktimam sangat untuk solat tahajud. Kerana sebanyak mana kita iktimam ambil berat untuk menyempurnakan amalan-amalan ibadati, sebanyak itulah kekuatan yang kita akan dapat dalam amal-amal istimewa kita. Ek bunyari istimewa saya ikram. Ikram ko samanya chahiye ke ikram kise kehte hain. Kisi ko ek gilas pani pakda dena, kisi ko cup chai pila dena. Ye ikram to kutte ka bhi ho sakta hai. Ye ikram to kutte ka bhi ho sakta hai. इसके लिए तो कोई मुजाहिदा नहीं है, कोई शक नहीं कि अजर है कि एक जानिया ने कुत्ते को पानी पिलाया, कुत्ते को पानी पिलाया, तुम इसे निकाल दो, अपने मोजे में पानी भरा, कुत्ते को पिला दिया, तो अल्लाह ने उसकी इकामत पर उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो इकराम ये नहीं कि इन्हें खाने पिला दो, इन्हें पानी पिला दो, ये तो एक कुत्ते के साथ ही हो सकता है, क्योंकि कुत्ते की भी जरूरत है, कुत्ते को भी प्यास लगेगी क्योंकि वो हैवान है, जानदार है, उसकी भी जरूरत है। इकराम किसे कहते हैं? इकराम कहते हैं हर शख्स को उसके मकाम पर रखना। उलमा का क्या मकाम है, कुरान का क्या मकाम है, जिम्मेदारों का क्या दर्जा है, शुरा का क्या मकाम है, कुर्बानी देने वालों का क्या मकाम है, कुर्बानी देने वालों का मकाम कैसा हो, वरना कुर्बानी देने वाले साथ ही तुम्हारे अपने हाथों गाय हो जाएंगे। ये है जिन्ना से मिला लोग हमने पहली जगह नकल किए इतना मुस्लिम है जिंदा खबर हाजिर थी अन जिन्ना से मना जरूर कि हर शख्स को उसके मकाम पर रखो जो उसका क्या दर्जा है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या सलाहियत है। अगर नहीं करोगे इकराम तो फिर काम करने वाले हाथों गायब हो जाएंगे। और जातियों की कमजोरी है जब काम में आवे तो उनकी खूबियां तलाश करो, ये इकराम है। तो ये गलती हो गई, पुराने जाती है गलती हो गई, तो क्या करें कि गलती को मत देखो, कुर्बानियों को देखो उसकी। इसे मुझे एक वाक्य याद आया, वापस सुनाना है। एक जनाजा लाया गया हुआ था उनसे जवाब सुनने के पास, और आपसे कहा गया कि अरसा जनाजा आ गया है, आप तस्वीर डालिए नमाज पढ़ा दीजिए जनाजे की। आप नमाज पढ़ाने के लिए तस्वीर डाले, लेकिन वो जनाजा इतने बुरे आदमी का जनाजा था, इतने बुरे आदमी का जनाजा था कि हमारे भी अल्लाह से बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जनाजे पर आ गए, उसकी नमाज पढ़ा दें। ये आदमी सही नहीं है, मरने वाला, हमने से कोई इसलिए मामला किसी खत्म कर देगा, लेकिन अल्लाह ने नहीं माना। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी नमाज पढ़ाने से रोक दिया कि आप ना आइए, बस आप हम पढ़ा देंगे इसकी नमाज। ये आदमी इतना बदनाम और बुरा है कि लोग देखेंगे कि अल्लाह ने भी सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें आपके आज की शाम के एतबार से अच्छा नहीं लगता कि आप उसे नजर पर आते, ये बस मकसद ये था। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने ऐलान किया कि लोगों बतलाओ इनमें से किसी भी करने वाले को कोई अमल करते हुए देखा है? खुदी की तलाश, कितने बुरे आदमी के अंदर खैर की तलाश हो रही है। एक आदमी ने कहा पीछे से कि हाँ यार रसूलुल्लाह, इस मरने वाले ने फला फला मौके पर अल्लाह के रास्ते में एक रात पहरा दिया है। तो आपने फरमाया जो आंख अल्लाह के रास्ते में पहरा देने में जारी है वो जहन्नम की आग नहीं देखेगी। ये कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को पीछे हटा दिया और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, क्योंकि खुद ही मिली है कि अल्लाह तो उसको जहन्नम से आज़ाद कर रहे हैं उसके पहरा देने की वजह से, और आप उसके नमाज पढ़ाने से रोक रहे हैं उसके गुनाहों की वजह से। तो मैंने गलत की है, इकराम यह है कि जब आदमी देखो गलती हो जाए तो उसकी उनकी उनकी खूबियाँ बर्दाश्त करो कि उनकी खूबियाँ क्या है, ये नहीं क्यों उनकी कमजोरी की वजह से उनको उनको उनको ज़ाय करो। इसी मैंने आज किया अनुना से मना दिया, हर शख्स उसके मकाम पर रखो, ये है इकराम। और इकराम का मुजाहिदा कि इकराम का मुजाहिदा है कि पुराने आवाम के साथ निकला करें, शुरा शुरा वाले के साथ निकल रही जमात में, पुराने पुराने के साथ निकलने, इसमें कोई इतने इतने इकराम का मुजाहिदा नहीं। इकराम का मुजाहिदा है नए से नए आदमी के साथ मुला कर रास्ते में निकलो, इससे इकराम का मुजाहिदा पड़ेगा, इस मुजाहिदे से अखलाक अच्छे हो जाएंगे। इसलिए फरमाया अल्लाह करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अक्सर अल्लाह के रास्ते में निकलो अपने कौम के अलावा के साथ, खवास के साथ निकलने का शौक नहीं होना चाहिए। ये दिल में जो है ना माल और अहदे की मोहब्बत की वजह है कि खवास के साथ निकलने का शौक है, बुजुर्ग के साथ पहरेदारों के साथ इनके साथ निकलना ये हब्बे जात की हब्बे मान की अलामत है। जी हाँ, तवाज़ों की अलामत यह है कि आप अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह मुझे मिस्किनों के दरमियान रख और मुझे मिस्किन के दरमियान मोर दे और कयामत मुझे मेरा हशर मसाजिन के साथ कर। ये है इनके शौक हो कह पुराने को कहने के मैं जाऊँ उनके साथ खवाब के साथ गुजरा के साथ, जी हाँ बड़े लोगों के साथ मुस्किन करूँ। ये आदमी के अंदर खुद पे जा खुद पे मार की अलामत यही है। इसलिए अपने आप को आवाम में रखो। तो मैंने बात रखी है कि पुराने आवाम की जमातें लेकर चलेंगे तो इससे मुजाहदा पड़ेगा इकराम का। फलवा रजाकर ने ये उसूल है तश्कील का कि नए लोगों की तश्कील के पुराने की तश्कील नए लोगों के साथ की जाए, इसलिए के अल्लाह के रास्ते में निकल फोन के अलावा के साथ इतना अखलाक अच्छे हो जाएंगे। ये बात मुझे अलग इकराम इकराम को हर शख्स के साथ मामला करना उसके मकाम उसकी सलाहियत उसकी शहजाद के अहबाज से इकराम बंदों ने मुझे इकराम नहीं मुकल महाना जीता बाकी सगला आए बाकी से चावंते इकराम ini macam ni kita boleh lakukan untuk anjing sekali pun boleh, untuk haiwan pun boleh, dia haiwan dan dia rasa dahaga, dia ada keperluan, kita bagi minum seekor anjing pun boleh. Bagaimana datang dalam hadis orang perempuan pelacur, dia beri minum seekor anjing yang dahaga dan dia selamat letakkan air di dalam kubnya dan dia beri minum anjing tersebut dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkannya ke dalam syurga. Tapi ikram yang tuan-tuan yang mulia, yang maksudkan ikram, iaitu kita meletakkan kedudukan seseorang pada tempatnya. Merupakan hadis pertama dalam mutamam hadis kaum muslimin, anjumunat manazilahum. Letakkan manusia itu pada kedudukannya. Yang ulama, apa kedudukan dia kita kena letak? Orang lama, apa kedudukan dia kita kena letak? Orang korban, apa kedudukan dia kita kena letak? Apabila kita letakkan setiap orang dalam pada kedudukannya, ini dipanggil ikram. Ini tuan-tuan yang mulia, kata beliau bahawa kita hargailah pengorbanan orang yang buat korban. Hargailah pengorbanan orang yang buat korban. Sekiranya kita tidak hargai pengorbanan orang yang buat korban, mereka akan terlepas daripada tangan kita. Mereka akan terkeluar daripada tangan kita. Maksudnya mereka tak akan jadi orang kita. Ini ikram bahawa kita letakkan seseorang kedudukan dan kita lihat lihat kedudukannya, lihat pengorbanan dia. Dan sekiranya ikram juga apabila orang-orang lama, orang korban, kadang ada kesilapan, ada kekurangan. Jangan kita lihat kekurangan dan kesilapan tersebut, tetapi kita lihat kebaikan yang ada pada mereka. Lihat kebaikan pada mereka. Jangan kita lihat keburukan. Nak kisah saya akan ceritakan pada tuan-tuan bahawa satu jenazah telah dibawa di hadapan kepada Nabi SAW, dibawa kemudian dijemput Nabi untuk salat jenazah. Dan Nabi SAW nak pergi, orang ni punya teruk bahawa memang orang yang tak betul dan tak sepatutnya. Dan Umar radhiyallahu anhu pun rasa tak selayaknya Nabi SAW mensembahyangkan jenazahnya, kerana orang yang begitu teruk pun tidak ada amal. Dan Umar pun tak rasa itu yang mereka menegah Nabi itu, bahawa tak apa kami uruskan, kami settlekan benda ni, tuan tak payah datang, tak sesuai dengan kedudukan tuan sebagai Rasulullah nak sembahyang jenazah. Tidak ada kebaikan. Tapi Nabi SAW dia telah sampai di situ dan dia tanya para sahabat, ada siapa-siapa yang pernah lihat dia buat apa-apa kebaikan? Kemudian satu orang pada belakang kata, wahai Rasulullah, ya, pada sekali dia pernah menjadi jaga, dia telah menjadi jaga security di semasa keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia meluruh datang ke depan dan menunaikan salat jenazah. Sahabat yang lain mereka melihat kekurangan dia, tetapi Nabi Sallallahu mereka oleh sebab itu mereka menyekat menghalang Nabi. Menghalang ni maksud mereka halang ni bukan apa, kerana mereka rasa tidak selayaknya sepatutnya Nabi menyembahyangkan jenazah ni, teruk sangat orang dia. Satu malam dia jadi security di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kelebihan dia. Rasulullah melihat kelebihan tersebut. Rasulullah melihat kelebihan tersebut. Atas kelebihan ini Nabi menunaikan salat jenazah dia. Dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bahawa seorang yang dia berjaga satu malam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan masuk ke dalam syurga. Mereka menyangka bahawa dia adalah ahli neraka, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu amalan telah menyatakan bahawa dia ahli syurga. Ini tanda-tanda mulia. Apabila kekurangan daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, orang lama, orang korban, orang tanggungjawab datang kepada kita, kita lihat kebaikan mereka, cari kebaikan mereka. Jadi inilah ikram yang sebenar, bahawa kita letak seseorang itu tepat pada kedudukannya. Jadi kita buat demikian, kita akan dapat, mereka akan jadi orang kita, mereka akan bersama-sama dengan kita. Sekiranya tidak tentuan, mereka akan keluar daripada tangan kita, kita tak dapat ambil kerja daripada mereka. Kemudian kita kata perkara lagi, bahawa ikram dengan mujahadah. Ikram dengan mujahadah, bahawa hari ini kita kadang ada jazbah, ada semangat nak keluar orang lama-lama dengan orang lama-lama saja, nak keluar mengkawas-mengkawas saja, kemudian nak keluar dengan menteri dan sebagainya. Ini dia kata orang yang ada sikap dan sifat macam ni tanda hubbujah. Hubbujah ni suka kedudukan, cinta kedudukan, dan hubbulman cinta harta. Orang yang ada cinta harta, cinta kedudukan dan pangkat ni, dia suka kadang-kadang macam ni. Bahkan kita, Nabi SAW sifat dia doa, ya Allah, jadikanlah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangunkanlah aku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangunkanlah aku di kalangan orang-orang miskin. Bahawa kita lebih seeloknya bahawa kita keluar orang-orang lama, keluar dengan orang-orang awam, orang-orang biasa. Ini ikram dengan mujahadah. Jadi kita sini dapat tarbiyah. Jadi sekiranya kita keluar dalam semangat untuk kita khusus kaum dan sebagainya, ini tidak dapat tarbiyah untuk diri kita. Dan ini tanda kita cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta. Dan satu hadis bahawa Nabi SAW kata kepada seorang sahabat, wahai Aqsam, kamu keluarlah dengan selain daripada kaum kamu. Keluarlah dengan selain daripada kaum kamu. Akhlak kamu akan menjadi baik. Jadi kita keluar dengan orang awam, keluar dengan orang biasa. Dan di sini ada tarbiyah untuk kita. Aku amal di jalan Allah. Jika bagai Allah yang kau yang aku ini Allah, itu ikhlas kita. Ekstra hari agak, itu kan ikhlas dia. Ya Rasulullah, اسلام لاتا ہے بہت اچھا اسلام لاتا ہے خیر وہ دین محنت کرتا ہے بہت اچھی محنت کرتا ہے اور وہ ہجرت کرتا ہے بہت اچھی ہجرت کرتا ہے اس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی پوری محنت کی کارگزاری لوگوں کے سامنے آ گئی آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ خاموش رہے آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا صاحب نے آگے کہا میں دیکھا کہ لگے نہیں فرمایا کہتے نہیں اب میں سوال سمجھا نہیں سکے ہو جاؤ دوبارہ سوال کرو پھر آگے پھر سوال کرو ایک آدمی ہجرت کرتا ہے بہت اچھی ہجرت اسلام لاتا ہے بہت اچھا اسلام جدید محنت کرتا ہے بہت اچھی محنت کرتا ہے مگر اس کو بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی یہ ساری کارگزاری اور اس کی یہ سارا کام لوگوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد خوش کرتی ہے آپ کیا فرماتے ہیں ہمارے بادشاہ یہ لوگوں سے کچھ نہیں ملے سر جا کے صاحب نے دیکھا صاحب نے کہا نہیں ویسا نہیں ہو سکتا دوبارہ جا کے سوال کرو تین مرتبہ صحابہ نے ان کو واپس کیا تین مرتبہ لگے نہیں فرمایا یہ تو کچھ نہیں ملے ہماری محنت تو اللہ کے لیے ہے مسلح کی علامت یہ ہے کہ مخلص تعریف سے خوش نہیں ہوگا اور تظلیم سے برائی کرنے سے ناراض نہیں ہوگا اس کی تعریف کرو تو وہ خوش نہیں ہوگا اور اس کی برائی کرو تو وہ ناراض نہیں ہوگا کیونکہ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو کسی کے ملامت کی کیا پرواہ ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے تو کسی کی تعریف میں کیا خوش بنا ہے جو مخلصی نہیں ہوتے وہ مخلوق کی تعریف سے خوش ہوتے ہیں جیسے پونا یتما دما لمبے پہاڑو وہ ہیں یہ ریاست کہ وہ جاتے ہیں کی تعریف کی جا رہے جیسے گناہ نسمت ہوں مارا نہیں پھاڑو حالانکہ عمل کیا ہے انہوں نے لیکن اللہ نے عمل کا انکار کر دیا کیونکہ ریا کے ساتھ کرنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے عمل کیا ہی نہیں ہے عمل تو مسلم کا طور ہو جائے گا جو عمل اللہ غیر کے لیے ہیں ان کا تو قیامت میں وزن بھی نہیں ہوگا کیونکہ وزن عمل مقبولہ کا ہوگا شرک کا کوئی وزن نہیں شرک کوئی وزن نہیں کہ جو عمل یہ کریں گے ہم اس عمل کو اڑتا ہوا غبار کر دیں گے جو غبار ہوتا ہے فضا میں اڑتا ہے وہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس لیے میرے گرو دوستو ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اللہ سے ہو کے اخلاص کو مانگا کرو اچھا اللہ تعالیٰ اخلاص کے امتحان بھی دیتے ہیں کام کرنے والے ساتھی پر ایسے حالات آتے ہیں جس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے کر رہے تھے یا بندوں کے لیے کر رہے تھے تو جو حالات میں کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں وہ بندوں کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں اور جو حالات میں کام نہ چھوڑیں وہ اللہ کے لیے کرنے والے ہیں یہ بات نہیں کہ جب تک ان روح تو بتا امان بتا امان نہیں ہے گلا امان گلا اخلاق تو بس مت مت ان کو منتری کردان اللہ سبحانہ و تعالی مدفعت کردان اللہ dikeikhlaskan apabila seseorang buat mata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang dia datang, dia telah hantar satu orang untuk tanya baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa dia ada seorang dia tanya Nabi, ada wakil dia datang tanya Nabi, dia telah masuk Islam dengan redha dia dan dia telah elokkan amalan usaha dia. Kemudian dia juga berhijrah dengan baik. Dan dia inginkan bahawa karguzari dia, cerita dia ni orang dapat dengar. Nabi diam. Kemudian Nabi kata, tidak ada apa-apa baginya. Sahabat yang wakil tadi beritahu kepada dia, begini Nabi jawab. Dia kata, tak mungkin. Mungkin Rasulullah tak berapa faham ke maksud yang kamu sampaikan. Tanya lagi sekali. Kemudian tanya lagi sekali seseorang yang dia datang, dia masuk Islam dengan redha dia, kemudian dia beramal dengan baik dan berhijrah pun dengan baik. Dia nak bahawa dia punya cerita kegugali dia sampai kepada orang. Nabi kata tidak ada apa-apa bagi dia. Kemudian dan sekali ketiga dia datang, pun macam tu juga, dan Nabi kata tidak ada apa-apa bagi dia. Jadi tuan-tuan terhormati Allah Subhanahu wa taala, itu satu amalan tu apabila kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita tidak terkesan dengan pujian orang dan juga kita tidak terkesan dengan kejian orang. Karena kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang keji, ada apa nak apa-apa? Orang puji pun tidak apa-apa. Tapi sifat orang yang buat tidak kerana Allah Subhanahu wa taala yuhibbun an yuhmadu bima lam yafalu. Mereka suka bahawa mereka dipuji dengan perkara yang mereka tak buat. Buat pun tidak orang puji, rasa gembira. Ini sifat, sifat orang yang tidak ikhlas. Buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu amal yang dibuat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti ditimbang pun tidak. Kerana yang akan diwazankan, yang akan ditimbang di akhirat ini adalah amalan yang makbul. Apabila amal itu makbul, dia ada pun, dia tidak wujud pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia jadi? Amalan itu, apa yang mereka amalkan, jadi haba'an mantura, dia jadi debu yang berterbangan, hilang begitu saja, tidak sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam amal ini tuan-tuan yang mulia, kita harus buat semata-mata kerana Allah. Begitu juga apabila seseorang ujian datang. Ujian datang betul. Bila kita buat ujian, ada ujian-ujian datang. Macam-macam masalah datang. Sekiranya kita buat kerana Allah. Ujian datang bagaimana sekalipun. Tetap istiqamah dalam usaha kita. Tetapi apabila datang sikit ujian, sikit masalah, sikit musibah datang ujian kepada kita, kita tinggal amal ini, tinggal usaha ini, menjadi antara tanda bahawa kita buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. ایک اخلاص ہے ایک استخلاص ہے استخلاص یہ ہے اخلاص تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے استخلاص یہ ہے کہ کام کریں اللہ کے کام کا ہو کر کہ اس کام کے ساتھ کوئی اور کام نہ شریک کریں اس کام کے ساتھ کسی اور کام میں شامل نہ کریں کہ کام کو یکسوئی کے ساتھ کام کا بن کر کام کرنا استخلاص کیا ہے استخلاص یہ ہے کہ کام کرنے والے ساتھیوں کا اپنے آپ کو اختلافی چیزوں سے حکومت کی لائن کی چیزوں سے سیاسی راستوں سے اور سیاسی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اپنے آپ کو بچا کر چلنا یہ استخلاص ہے اور دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ خاص طور پر نکلنے کے زمانے میں اللہ کے راستے نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں تو بہت سے جائز کام بھی نہیں کرنے ہیں بہت سے جائز کام نہیں کرنے اسی طرح سے تجارت حلال ہے جائز ہے تجارت کے فضائل ہیں سچا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا قیام اس میں یہ فضیلت ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس کام کے علاوہ کوئی کام نہیں نہ خریدنا نہ بیچنا نہ تجارت کچھ نہیں کہ اس کام میں سے علاوہ حاصل نکلنے کے زمانے میں تو یہی کام کرنا ہے صرف کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمام سے یہ بات کہ اب ہر جگہ کام کرنے والی بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں جماعت کی تشکیل فلاں ملک میں کر دو فلاں صوبے میں کر دو وہاں میں جماعت کا عہدہ لگوا دوں گا اور میرا ایک ذاتی کام ہے وہ بھی ہو جائے گا ذاتی کام بھی اور دعوت کے اجتماعی کام دونوں کام ساتھ ابھی مزاج ابھی ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کام کرنے والوں میں کہ مجھے فلاں ملک بھیج دو میرا ذاتی کام بھی ہے وہ بھی کر لوں گا اور جماعت سے تقابل پورا کر لوں گا فلاں جگہ جوڑ ہے وہاں مجھے بھیج دو ذاتی کام بھی کر لوں گا اجتماعی بھی کر لوں گا پورا بارے ذمہ دار وہ اب یہ کرتے ہیں کہ یہ چیز استخلاص کے خلاف ہے اور اس کا نقصان کیا ہے وہ تو میں ایک آفیسر سناؤں گا آپ کو جس سے آپ کو اس سے نقصان معلوم ہوگا تو میں نے عرض کیا ہے کہ جائز کام ہے تجارت حلال کام ہے لیکن نکلنے کے زمانے میں اپنے آپ کو کسی کام میں نہیں لگانا سوائے اس کام کے حالانکہ حج کے ساتھ تجارت تو کرتے ہیں حج فریضہ ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہے فرض ہے زندگی میں ایک بار ہے اس کے ساتھ تجارت کرنے کی ضرورت ہے لیسا علیکم جناح من تبتا خفر میں مرتبوں لیکن اللہ کے راستے کے خروج میں اس کے ساتھ تجارت کہ میری تجارت بھی ہو جائے گی اور میرا وقت لگ جائے گا اس میں مجھے واقعہ یاد آئے وہ میں آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو سنیں آگے کہ استخلاص صحابہ کس کو کہتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اور پھر وہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کوشش میں, تم اس کو شہید مت کہو, اس کو شہید مت کہو, وہ شہید نہیں. کہتے ہیں کیوں ایک آدمی اللہ کے دین کو بلند پہنچانے کے لیے اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے, اس کو شہید کیوں نہ کہیں؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے, یہ بے شک نکلا تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, لیکن نکلنے کے زمانے میں اس کو ایک چھوٹی سی تجارت کا موقع مل گیا, ایک چیز خریدی ایک چیز بیچی, اسے نفع ہو گیا, وہ نفع بھی کام نہیں لگے گا, وہ کام جائے گا نفع, وہ صحابہ تھا اپنے نفع بھی دین پہ لگا دیتے. فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں ہے, اس کو شہادت کا درجہ نہیں ملے گا. ہاں یہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے, اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے, لیکن اس کو شہید کہنا کہ یہ شہید نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک اپنا ذاتی دنیاوی کام بھی کیا ہے, اس لیے شہید نہیں. یہ ہے استخلاص. یاد رکھو استخلاص کو اخلاص سے بھی اونچی چیز ہے. کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا لیکن شہادت کے شہادت درجہ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے کام میں اپنا ذاتی کام شامل کر لیا. اس لیے حدیث میں ہے کہ صرف اللہ کے یہاں ہجرت کرنے والے وہ شمار کیے جائیں گے جن کا ارادہ سوائے دین کے پھیلانے کے کچھ نہ ہو. ایک صحابی ہیں مہاجر بن قیس, جنہوں نے ہجرت بن قیس کی وجہ سے, وہ سارے صحابہ میں ایک مہاجر بن قیس ہیں, ورنہ کسی صحابی کے ساتھ سوائے مہاجر کے کوئی لفظ نہیں لگتا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو ہجرت کرے گا اس لیے کہ اس کی شادی ہو جائے گا کسی عورت سے, تو اس سے اس کو عورت مل جائے گی اور جتنے کے ارادے کرے اس دنیا مل جائے گی. کہ اللہ کے یہاں مہاجر صرف وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہجرت کرے, اور دنیا کی کوئی غرض اس کو ہجرت میں, دنیا کی کوئی چیز اس کو مطلوب نہ ہو ہجرت کے ذریعے. اس لیے میں نے کیا کہ یہ واقعہ سنا کے نہیں بتاؤ کہ اس سے خرچ جو کہتے ہیں ہمارے ساتھی نئے نئے کاموں کے اندر اس لیے پھنس رہے ہیں کہ اپنے کام کو کام نہیں سمجھتے, تو بچے سارے کام کرنا کام اپنے اپنے کام کا اپنے آپ کو کام میں ایک رکھو. سنتوں نے مجھے دیا satu ikhlas, yang kedua istikhlas. Ikhlas ini ialah kita buat sesuatu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan istikhlas pula bersama dengan usaha ini kita tidak menyamakannya dengan mana-mana usaha yang kita yang lain. Ini istikhlas. Istikhlas ialah tidak menyamakan, kita tidak menyertakan dengan usaha ini dengan mana-mana usaha yang lain. Satu ini saja. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, dalam usaha dakwah ini dua-dua perkara dituntut. Ikhlas pun dituntut, istikhlas pun dituntut. Dan oleh kerana itu kita elakkan diri kita, elakkan daripada kita apabila kita buat usaha agama untuk menyibukkan diri kita di dalam siasat kata-kata dalam politik, dalam apa urusan pemerintah, bahkan kita terus dengan kerja kita semata-mata. Dan semasa kita keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak penyebut saya tekankan perkara ini, bahawa banyak perkara-perkara yang harus, yang jaiz, yang harus dibuat pada masa-masa lain, tetapi semasa keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu pun dilarang. Contoh yang boleh bagilah berniaga. Berniaga adalah perkara yang harus. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan fadilahnya. Berniaga sahajir, sahajir, peniaga yang benar, yang amanah, dia akan dibangunkan bersama Nabi-Nabi di akhirat nanti. Ada fadilah. Tetapi semasa keluar di dalam Allah Subhanahu Wa Taala itu pun tidak dibenarkan. Sedangkan semasa seorang buat haji, semasa seorang buat haji, dia dibenarkan peniaga. Dia dibenarkan peniaga. Satu kefaraduan, satu amalan fardu, seumur hidup sekali. La junaha alaikum an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak ada dosa ke atas kamu untuk kamu mencari kelebihan, mencari keuntungan dari limpah kurnia Tuhan kamu. Allah benarkan untuk berniaga di musim haji. Tetapi tentang yang mulia, semasa kedua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara-perkara yang harus pun harus ditinggalkan. Saya akan ceritakan kisah kepada tuan-tuan, tuan-tuan faham. Pentingnya dalam usia ini kita ikhlaskan, ianya lebih tinggi daripada ikhlas. Lebih tinggi lagi, bahawa dalam usia ini kita tidak sertakan mana-mana usia yang lain, fikir yang lain dalam usia ini. Semata-mata niat dan fikir kita untuk menyebarkan agama. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang, dia telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Taala, dan dia telah berjihad dengan baik. Kemudian semata-mata dia keluar untuk meninggikan kalimah Allah. Kemudian dia telah terbunuh syahid. Kemudian sahabat-sahabat pergi kepada Umar, dia syahid. Nabi kata, kata Umar radhiyallahu anhu, jangan kata syahid. Jangan kata syahid. Tuan-tuan yang mulia, yang kamu tak tahu bahawa sebenarnya semasa dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa Taala, dia ada buat sedikit perniagaan, jual beli dan dapat sedikit keuntungan. Dan kata apa keuntungan tu pun sahabat dia nak guna duit tu kat mana? Melainkan dia infak untuk jalan Allah juga. Itu pun kerana dia tidak istislahkan semasa keluar di jalan Allah Subhanahu wa Taala, walaupun dia mati terbunuh di jalan Allah, maka tak dikatakan syahid. Ya, boleh doa supaya Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah kurnianya masukkan dia ke dalam syurga. Itu tak ada masalah, boleh doa. Tetapi dia tidak masuk kategori orang yang syahid terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh kerana itu kadang-kadang menjadi satu tabiat hari ini, kata beliau, kita ni tak tafkir, okay, tafkir di negeri pulang ataupun di negara pulang-pulang. Kerana di sana saya ada keperluan saya pun dapat diselesaikan dan takaza agama pun dapat disempurnakan. Tafkir saya dengan di tempat pulang-pulang supaya kerja dunia saya pun boleh selesai dan takaza keluar di jalan Allah pun selesai. Jadi kita kena elakkan sama sekali, kita keluar ni semata-mata untuk dengan niat untuk menyebarkan agama semata-mata. Tidak ada apa-apa perkara yang lain. Sehingga sahabat radhiyallahu anhum, dia sehingga dia dikenal sebagai Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais. Dalam banyak-banyak sahabat yang berhijrah, dia seorang dilekat nama Muhajir Ummi Qais. Iaitu seorang yang dia berhijrah kerana untuk bernikah dengan seorang wanita yang gelarannya Ummi Qais. Kenapa? Kenapa? Sahab, walaupun penghijiran satu perkara yang sangat besar, sangat tinggi dalam agama, tetapi apabila ada niat bersama dengan amalan agama, amalan menyebarkan agama, amalan dakwah ni ada lain benda dan kerja keduniaan, maka ianya sudah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hadis itu, sesiapa yang dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya ialah untuk Allah dan Rasul. Dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia atau wanita untuk dia mengahwininya, maka hijrahnya untuk apa yang dia niat. Jadi atas maksud ini tuan-tuan yang mulia, keikhlasan istikhlasnya kita perlu usahakan yang ianya kedudukannya lebih tinggi daripada ikhlas itu sendiri. Jom mudah-mudahan apa jasa yang ini tinggalkan oleh istikhlas ke pas amanah ke apni kenaya fikir ke saat itu amin merana bhi hai. और जो लोग आपके पीछे रह गए हैं, नहीं आ सके, उन तक बात को पहुंचाना भी है। और जो कमजोर इलाके मुझे जगह के हवाले किए गए हैं, वहां आप मुसलसल उन इलाकों में मेहनत करें और अगली आमद पर दो साल की कारगुजारी उन इलाकों के लेकर आने जो इलाके आपको दिए गए हैं मेहनत करने के लिए और काम उठाने के लिए। Apa-apa muzakarah yang tuan-tuan telah dengar 3 hari di sini ialah amanah yang disampaikan kepada tuan-tuan daripada pihak kami. Dan kawan-kawan kita masih ramai lagi negara kita yang tak dapat datang. Tuan-tuan kena sampaikan dengan istimai, dengan fikir kepada mereka tentang apa amanah yang telah disampaikan kepada tuan-tuan. Dan alaqah-alaqah ataupun kawasan-kawasan markah-markah lemah yang diterbukan dengan markah-markah yang kuat. Di markah-markah yang kuat berterusan menghantar jemaah dan usaha untuk membangun kerja di sana. Dan 2 tahun lagi apabila tuan-tuan datang ke sini untuk mesyuarat, dan kita nak akan sampaikan satu lagi kepada kita tentang amanah atau tanggungjawab yang telah diberikan kepada tuan-tuan. Hantar jemaah berterusan di sana. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، मेरे जो दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों जैसा भी आपके सामने बयान किया गया, हर अमल को करना है इखलास के साथ, अल्लाह को राजी करने के जज्बे के साथ हमें अमल करना है। अगर हमारे अमल के अंदर इखलास है तो खुदा पाक में और काबिल कबूल है, और अगर खुदा न खासा इखलास नहीं है, या सारी है ना नमूर है, शोहरत का जज्बा है, तो बड़े खसारे में बड़े नुकसान के अंदर। हदीस पाक के अंदर दोनों किस्से आते हैं, एक ये कि एक फाहिश औरत ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। और इसके मुकाबले में दूसरा हदीस किस्सा आता है कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम के अंदर धकेला जाएगा वो आलिम और शहीद और सफ़ी होगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर ये काम किए लेकिन उसके अंदर गए रज़ाए खुदावंदी नहीं का जज्बा नहीं था, बल्कि उसके अंदर नाम नमो था, शोहरत थी, अपने आप को बड़ा कहलाने का यह जज्बा था, इस वजह से वही अमल काबिल पकड़ हो गया। और भाई इखलास का फैसला खुदा पाक आखिरत के अंदर खुद फरमाए गए, यहाँ तो दुनिया के अंदर तो जो है हर एक अपने आप को मुखलिस कहता है समझता है, लेकिन अल्लाह के सामने हर एक को हाजिर होना है। यहाँ तो दो साल के बाद थोड़ी भी एक आध आदमी कारगुजारी सुनाता है, आखिरत के अंदर हर आदमी को अपनी कारगुजारी सुनानी है और पूरी जिंदगी की सुनानी है। भाई अल्लाह से माफी भी मांगना है कि हम काम करने के अंदर जितने कसूरवार हैं, जितने कोताह हैं, जितने मुकसर हैं, अल्लाह उसको तो माफ़ फरमा दे, और जो अमल हो रहा है, जो टूटा फूटा काम कर रहे हैं, अल्लाह उसके अंदर इखलास भी नसीब फरमाए, और इसके जरिए से पूरे आलम के अंदर ईमान की हवाएं हिदायत के दरवाजे खोल दे और सुन्नतों को जिंदा फरमाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Apa-apa yang telah kita dengar daripada yang disampaikan kepada kita, kita niat untuk amal dan kita amal dengan ikhlas mata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan-amalan yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, dia penzina, dia memberi makan kepada, memberi minum kepada seekor anjing, Allah Subhanahu wa taala meridai amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkannya ke dalam surga. Dan satu kisah yang lain datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tiga orang, orang alim, orang dermawan, dan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiga mereka, oleh kerana mereka buat bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi untuk kemasyhuran, mereka dipuji dan disanjung dan nama mereka jadi masyhur, mereka merupakan orang yang mulia-mulia sekali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Oleh kerana kadang orang yang mulia-mulia sekali dicampak oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kerana itu tuan-tuan yang mulia, segala amalan-amalan kita adalah kita buat semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan-amalan kita. अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें, एक एक सुन्नत के अंदर नूरानियत है, रूहानियत है, बरकत है, और अल्लाह का कुर्ब है और नबी की माहियत हासिल है। अगर हमारी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी तो हम दुनिया के अंदर भी कामयाब और आखिरत के अंदर भी कामयाब। और नबी के तरीके को छोड़कर, सुन्नतों को छोड़कर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया के अंदर भी नाकाम और आखिरत की खबर खुदा जाने कि वहाँ क्या बीतेगी। Dan kita semua hari ini setiap orang kata dia orang yang ikhlas, dia orang yang ikhlas dalam amalan, tapi ikhlas akan dialankan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan mengalankan keikhlasan seseorang di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Dan karbuzari di sana bukanlah satu orang dua orang macam kita ambil di sini, tetapi setiap orang kena memberi karbuzari kehidupan dia daripada awal hidup dia, daripada dia balik sampai dia mati. Kita tuan-tuan mulia, segala amalan kita hendaklah kita buat menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita beramal menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya akan ada nur dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya amalan kita tidak buat dengan cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nur baginya dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. इसके साथ साथ दुआओं का तमाम भी करें, दुआओं की कसरत भी करें और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह तूने ये अजीम नेमत हमें नसीब फरमाई है और टूटा फूटा जो हम कर रहे हैं अगर कहते ये परेशान के लायक नहीं है, तेरी खिदमत में पेश करने के काबिल नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो तेरे करम से हुआ है, तेरे ही करम से हो रहा है, तो अपने करम से इसको कबूल फरमा ले। खुदा पाक यहाँ अपने आप को भी कबूल कराना है और इस काम के जरिए पूरे आलम के अंदर ईमान के हवाएं हिदायत के दरवाजे खुलवाने। Dan kita kena istimam ambil berat untuk berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa-apa amalan, apa yang kita telah buat, segala yang lebih kurang dengan segala kelemahan, kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan tersebut. Dan apa yang kurang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampun kita. Dan juga kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita juga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha kabuliah untuk supaya Allah terima dengan kita, Allah redha kita. Dan dengan perantaraan usaha dakwah ini yang kita mohon kepada Allah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala amkan hidayah ke seluruh alam, semua manusia berpetunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aur ye ek baat jo bayan ki jati hai ye khali bayan karne ke liye nahi hai balki hamari zindagi in se shifaat se mutalliq ho, یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہو, ہمارے بدن سے نکلنے والا عمل یہ قابل قبول ہو اور ایسے عمل نکلے کہ جس سے خدا پاک راضی ہوتے, ہمارے اندر علم کی صفت ہو, ہمارے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو رہا ہو, دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے, خدا پاک کی عظمت نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر اتر جائے, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں اور یہ سارے عمل کرے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یہی اسلام کا مقصد ہے, یہی اس کی وجہ ہے, یہی اسی کے اوپر خدا پاک دروازہ کھول دینے. Dan enam perkara ini bukanlah satu benda yang semata-mata untuk kita buat bayan, tetapi enam perkara ini perlulah kita usahakan supaya hakikatnya masuk dalam diri kita sehingga melahirkan amalan-amalan yang ikhlas semata-mata untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita harus sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menunaikan hak-hak saudara-saudara kita, dan kita menunaikan hak-hak saudara kita semata-mata untuk mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan kita, dan amalan keikhlasan inilah merupakan asas dalam usaha ini. اپنی ذات سے ان اعمال کو کرنا ہے, ہر آدمی یہ طے کرے کہ مجھے ان کام کو اپنی ذات سے کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو اس پر لانے کی محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے, ہمارا کام محنت کرنا اور کوشش کرنا ہے اور نتیجہ خدا پاک کے ہاتھ میں, اور اللہ جل شانہ امن والوں کا دستور ہے, قانون ہے کہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے, دن کو محنت ہو دعوت کے ذریعے اعمال کے ذریعے اور رات کو محنت ہو دعا کے ذریعے, یہی اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں, دن کی محنت سے رات کی محنت میں جان پڑتی ہے اور رات کی محنت سے دن کی محنت کے نتائج اور اثرات ضائع ہوں گے. Kita pun buat usaha ini dan kita ajak kawan-kawan kita pun sediakan mereka untuk buat usaha ini. Kita buat usaha dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima kita buat usaha ini. Dan kita terus kita hasil kita buat usaha, tanggungjawab kita ialah kita buat usaha, hasilnya ialah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita kena di siang hari kita buat usaha, di malam hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menerima usaha ini. Allah hum sabko qubool farma le aur maut tak hame ikhlas ke saath isme lage rehne wala bana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita dan Allah istiqamahkan kita buat usaha sampai mati. Mangga Allah. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم اشرع صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوض الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم اجعل نبينا لنا فرضا وحوضه لنا موردا اللهم احصرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اهدنا واهدنا اللهم اهدنا واهدنا اللهم افتح ابواب هدايتك اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اصلح قلوب المسلمين وجموعهم الى طاعتك اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah tuan-tuan musafar peluk tuan musafar beri salam dan jangan peluk terus tuan-tuan naik ke atas tuan-tuan bertenang tuan-tuan bertenang duduk.